Sestra, itulah paduan suara Nafiri Filia. Ya, Nafiri adalah pujian, Filia itulah rasa persaudaraan, jadi suara persaudaraan lah kurang lebih begitu ya. Mereka alumni dari Institut Teknologi Batak yang kebetulan berada di Bandung dan sekarang lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Ya, separuhnya lagi keluarga-keluarganya. Itu sebab saya katakan tadi saya lama bersama dengan mereka, tapi dalam mimpi ya. Sestra, sebagian open house juga ikut dulu ya. Oke ya. Tahun lalu saya ketemu Ibu Dorothy Max dalam usianya yang lanjut. Ngomong masih bersemangat begitu ya. 80 sekian. Seorang yang lama sekali mengabdikan diri dalam pelayanan mahasiswa. Ya, saya selalu kalau melihat orang berumur sudah tua tetapi masih semangat membicarakan kebenaran, pelayanan, bagi saya itu luar biasa sekali. Ya, dia tidak punya waktu untuk hal-hal lain kecuali apa yang bernama pelayanan. Bagaimana mau melakoni itu? Saya harap kita mempunyai semangat yang sama, sehingga kita tidak terbendung dalam pelayanan kita. Entah karena usia yang bertambah tua, entah tubuh kita yang semakin lemah, atau ekonomi kita yang pasang surut. Tidak ada alasan yang cukup buat kita kemudian surut dalam pelayanan kita. Biar kita makin maju dan makin tangguh. Seperti apa yang diungkapkan Paulus dalam pergumulannya yang sangat terkenal, hidupku bukan aku lagi, sebuah penemuan di kehilangan. Ini akan menjadi pikiran kita pada kesempatan minggu ini, Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua dan kita akan membaca 18 sampai 20. Saya akan baca 18, Saudara baca 19 dan seterusnya. 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang kekasih, bagaimana pergumulan Paulus di dalam perjalanannya? Kita tahu kisahnya. Seorang Yahudi tulen, murid dari Gamaliel, terdidik brilian, dan kebrilianannya terlihat ketika kemudian dia melakukan satu debat apologetika yang sangat bermutu dan terkenal di Athena, di Areopagus. Saudara-saudara, debat itu menjadi satu jawaban keunggulan pemikiran Kristen melawan pemikiran dunia yang pada waktu itu pusatnya memang ada di Yunani sebagai pusat filsafat dan pemikiran-pemikiran yang sangat progresif di dalam kemajuan yang luar biasa. Paulus mencengangkan, membuat mereka tak lagi mampu mendebatnya. Paulus yang sangat luar biasa di dalam Taurat dan sangat bergairah karena Taurat dan berusaha untuk memaksimalkan dirinya dalam pelayanan Taurat sehingga ia tidak segan-segan untuk membantai, membunuh orang yang dianggapnya menjadi ancaman terhadap Taurat termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Diyakini dia hadir dalam pembunuhan Stefanus, ada di sana. Dan bagaimana dia sedang memegang satu surat untuk pembantaian ketika Tuhan datang menemuinya. Perjalanan yang sangat heroik, perubahan radikal terjadi pada Paulus, tapi tidak mendadak besok dia langsung khotbah. Paulus ada 3,5 tahun kurang lebih di daerah Arab. Pergumulan pengasingan diri menjadi pembelajaran yang paling penting, karena ternyata pertemuan dan pelayanan dengan Tuhan bukan sekedar seberapa besar kapasitas otak kita, tapi seberapa dekat hubungan kita dengan dia. 3,5 tahun orang pintar itu belajar dan bergumul mengenal Kristus yang hidup itu. Saya selalu memikirkan diperlukan sebuah modal kerendahan hati yang tinggi untuk diam belajar akan kebenaran. Diperlukan sebuah kebesaran jiwa untuk tidak merasa pintar dari segala-galanya, tapi rela untuk tunduk dan memperhatikan apa yang perlu. Menemukan pemaknaan pelayanan itu. Itulah menjadi satu semangat yang sangat luar biasa. Hidupku bukan aku lagi. Oleh karena itu Paulus sedang berdebat pada orang-orang di Galatia yang memang selalu kekristenan digerecokin di sana. Ketika orang-orang sudah belajar iman Kristen, masih saja ada yang kemudian berbicara tanpa sunat. Maka keimanan kita akan sia-sia. Tanpa sunat kita tidak akan selamat. Dan Paulus mengkritik mereka. kenapa lagi kau tambahkan dan kau bebani itu? Dan Paulus sempat menyatakan perasaan kecewanya terhadap orang-orang Galatia yang terlalu mudah berpindah-pindah dan goyah dalam keimanannya. Saya kira kekecewaan sama akan terus mengalir pada siapapun yang cinta kebenaran dan mau berkhotbah. Karena tiap kali kita berkhotbah, tiap kali kegoncangan ada. Tiap kali kita berkhotbah, tiap kali pula jemaat pasang surut dan selalu tidak bisa untuk komit terhadap sebuah ajaran yang prinsipil, bergoyah ke kiri ke kanan berdasarkan konteks yang ada. Oleh karena itu teriakan Paulus menjadi satu teriakan yang penting dan dia berkata, bagaimana mungkin aku kembali untuk merombak segala sesuatu yang telah kurombak itu, lalu aku mau langsung lagi ke situ. No! Tapi Paulus mau mengatakan bagaimana pergumulan kehidupannya. Dia dulu adalah pengabdi Taurat yang berpusat kepada diri dalam konteks keagamaan yang begitu kokohnya. Tetapi sekarang dia sadar, ia tidak boleh lagi seperti itu. Ia harus menjadi seorang murid yang berpusat kepada Kristus Tuhannya. Bagaimana kebangunan agama yang dipahami dengan cara salah, ini yang sedang dikatakan Paulus, bukan Tauratnya yang salah. Tetapi sekarang akan sebagai pelaku Taurat, ketika dia melegalitas segala sesuatu untuk menghubrisi orang-orang yang berurusan dengan Taurat sekarang, dia bertemu dengan Kristus dengan semangat yang amat sangat berbeda. Oleh karena itulah, dia mengatakan di puncak kehidupannya, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Artinya, memang hukum Taurat membuat kita tidak akan pernah hidup. Hukum Taurat membuat kita mati, karena tidak satu pun kita mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Injil membuat kita hidup, karena Injil melakukan pengampunan penebusan dosa oleh Kristus yang luar biasa itu. Taurat memberi perintah, kerjakan ini dan itu. Tetapi siapa yang mampu menjalaninya? Enggak ada yang lulus. Hukum Taurat, hukum dosa adalah hukum membuktikan manusia berdosa. Itu maksudnya. Bukan Tauratnya yang salah, bukan Tauratnya yang dosa. Tapi hukum itu membuat kita berdosa sehingga Paulus berkata kepada orang Roma, ketika kita mencuri dan disebut berdosa, kenapa? Karena ada hukum yang mengatakan, jangan mencuri. Jangan menginginkan milik sesamamu. Dan kita berdosa ketika mempunyai keinginan itu. Kenapa kita berdosa? Taurat telah membuat kita berdosa. Kapan kita bisa beres? Tidak akan pernah. Karena kita tidak pernah bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sekarang Injil dinyatakan. Terpujilah Tuhan yang memerdekakan. Kalau begitu aku dulu berpacu dengan sekuat tenaga supaya bisa memenuhi hukum Taurat yang tidak bisa kulaksanakan. Aku mengejar apa yang tak mungkin kugapai dan kumiliki. Sekarang dia memberi yang aku tidak mungkin miliki. Apalagi yang harus kupikirkan. Dulu aku mengejar yang tak mungkin kulakukan. Sekarang dia memberi apa yang kupertahankan. Itu sebab hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebuah pencarian dan penemuan yang hebat, saudara. Menemukan diri di kehilangan diri, itu menjadi suatu pikiran yang sangat serius. Menjadi orang Kristen, to be nothing. Bukan to be everything. Tapi semangat yang kita gembar-gemborkan, gairah yang kita tumbuh kembangkan, selalu bagaimana kita to be everything. Ikut Tuhan, semua yang kau akan mulus, dapat ini, dapat itu. No! Ikutlah Kristus dan belajarlah melepas ini dan itu. Baru engkau layak disebut pelayan. Kalau kau masih berpikir, ikut Yesus dan mendapatkan ini dan itu, apakah engkau tidak malu menyebut dirimu pelayannya? Kalau kau melayani untuk kehormatan buat dirimu, tidakkah kau malu menyebut diri pelayannya? Itu sebab saya suka ketika Kristus mengajarkan kehambaan. Seorang hamba pulang kerja dari ladang, lalu dia masuk ke dalam rumahnya. Lalu tuannya bilang, kau baru pulang, langsung sediakan makanku. Si hamba itu tidak berhenti membersihkan diri, langsung diurusnya semua. Dia tidak akan berkata, aku capek. Sesudah kemudian semua selesai, dia juga tidak berkomentar dan minta dihargai. Dia akan berkata, aku ini hanya hamba. Aku ini hanya orang yang tidak berguna. Kulakukan apa yang harus kulakukan dan tidak memerlukan penghargaan. Itu semangat seorang hamba. Seorang budak yang sudah dibeli hidupnya oleh majikannya. Bahkan nyawanya pun milik majikannya. Masa depannya, hari-harinya, hidupnya, matinya milik majikannya. Tidakkah kita tepat dalam gambaran itu? Kita adalah hamba Kristus yang sudah dibelinya dengan darah yang tunai. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Mati kita ada di dalam dia, punya dia. Bagaimana mungkin kita berkata, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Bagaimana mungkin kita berhitung, aku sudah begini, aku sudah begitu. Dan aku akan minta dihormati dan dihargai. Mana mungkin kalau betul kita hamba-hamba Kristus. To be nothing. Bukan semangat kekristenan kita susah. Semangat kekristenan kita lagi-lagi saya bilang to be everything. Kita from nothing mau menuju ke everything. Padahal perjalanan kekristenan adalah from everything go to nothing. Siapa yang suka? Tidak ada. Kita sekolah dimanapun, tidak ada. Kita ikut nilai apapun yang mengajarkan to be nothing. Seluruh dunia dengan sistem nilainya membuat kita mesti to be everything. SD, SMP, SMP, SMA, SMA, kuliah 1, S2, S3, supaya kita hebat. Kita miskin, naik kaya sekali, supaya tidak ada saingan. Kita hebat, hebat lagi, hebat dan hebat sekali. Supaya tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu semangat kita. Celakanya. Semangat yang tidak salah ketika itu adalah dalam berprestasi. Tapi di sisi yang berbeda, perjalanan rohani justru berbalik arah. Bagaimana semakin hope, semakin rendah hati. Pepatah Indonesia bilang, pakailah ilmu pagi, ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Kita lain. Uang belum berisi saja sudah tidak tunduk. Apalagi isi, mana bisa tunduk. Makin tegak kepala kita, makin luar biasa. Pepatah itu bagus. Sehingga akhirnya kita melahirkan aksesoris dalam penampilan diri. Tampak rendah hati, tampak baik, tampak manis, tampak luar biasa. Tetapi sebetulnya itu hati apa hasil pelatihan disiplin. Bagaimana kemudian membangun personality yang tidak memiliki karakter yang murni. Kita serba aksesoris. Semua dibungkus. Celakalah kalau kekristenan adalah bungkusan-bungkusan kerendahan hati. Karena enggak ada gunanya. Tuhan mau yang original. Karena itu perkelahian kita dengan diri kita harus kuat. Bagaimana kemudian kita belajar menemukan kesejatian kita. Aku bukan aku. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita ikutlah Kristus dan sangkal dirimu. Pada waktu kita memikirkan konteks itu. Aku bukan aku tapi Kristus di dalam hidupku. Langkah pertama dalam menyangkal diri. Maka dalam pertemuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyangkal diri? Dengar kalimat ini. Semakin dalam engkau mengenal dia. Maka semakin terbukalah mata kita. Betapa busuknya kita. Betapa tidak berartinya kita. Itu akan membuat kita terpuruk. Baru mulai belajar menyangkal diri. Tapi waktu kita menyangkal diri kita. Seringkali kita gagal. Membuat kita makin malu lagi. Makin jatuh lagi. Makin dalam lagi. Makin berpikir lagi. Jangan pernah menepuk dadamu. Untuk apa yang bisa kau kerjakan. Karena itu pun kemurahannya. Ketika kita bisa melakukan apapun, itu belas kasihannya. Pengen pun kita bikin sesuatu, pengen pun kita melakukan sesuatu. Kalau dia tidak buka jalannya, keinginan kita tidak akan pernah terwujud. Walaupun itu kita sebut pelayanan. Oleh karena itulah, penyangkalan diri menjadi pengkikisan hebat. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa menyangkal dirimu kalau kau tidak kenali dia? Melucuti diri hanya bisa berhadapan dengan dia, sang agung itu. Ketika kita melihat Kristus, surga turun ke dunia. Di mana perjalanan kita? Lucut satu. Ketika kita melihat Kristus melayani bahkan hingga ke bawah dan tidak pernah ribut dengan gengsinya. Di mana kita? Kita berhadapan dengan dia. Sehingga kita melihat dia, terlucutlah kita. Kalaupun ada pada level sama, tetap saja tidak bisa sama. Karena memang kualitasnya tidak sama. Dia yang suci, kita yang dosa. Gak akan pernah mungkin bisa sama. Sekalipun mungkin kita pergi sama-sama dengan dia. Melayani. Semua murid sama-sama dengan Yesus. Tapi tidak pernah sama waktu menyangkal diri. Petrus menyangkal Yesusnya. Bukan dirinya. Petrus menyangkal sang guru. Bukan hidupnya. Sang guru memberikan nyawa. Petrus mempertahankannya. Maka kita melihat sesuatu yang luar biasa. Padahal 3,5 tahun Petrus ikut Yesus. Padahal Yesus adalah guru sempurna. Yang sekarang kali orang-orang selalu omong murid-murid hanya orang biasa-biasa saja. Tapi dipakai Tuhan. Salah besar. Murid itu memang orang biasa dalam strata sosialnya karena cuma nelayan. Tapi mereka sudah belajar 3,5 tahun dari guru sempurna yang tidak mungkin salah. Kurikulum paling bagus. Teori praktek. Bukan cuma khotbah. Bukan cuma orang sakit sembuh. Orang lapar makan, orang haus minum, dan badai dihardiknya. Mati pun dihidupkannya. Pelajaran STT mana itu? Tidak ada. Belajar bukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bukan Senin sampai Jumat lalu Sabtunya libur. No! Tiap hari, tiap jam. Ketemu ladang dia bicara, ketemu makan dia bicara. Tiap kali dia mengatakan dan mengajarkan. Kalau saya berasumsi, maka sepanjang perjalanan bahkan tidur bangun pagi dia didik semuanya. Maka ada 3 tahapan pendidikan yang diberikan oleh Yesus. Yang berjalan bersama-sama. Maka kalau 3 kali 3 setengah tahun. Ya, itu sudah menjadi 10 tahun lebih. Kalau itu sudah menjadi 10 tahun lebih atau 10 tahun setengah. Kira-kira kalau dari level SMA itu. Terus dia bergerak. S1 selesai. S2 jalan. S3 pun selesai. Tapi lengkap teori prakteknya. Jadi murid-murid itu bukan orang bodoh. Tapi tidak lulus. Ternyata. Tahu pun tidak menyelesaikan persoalan. Tahu pun tidak bisa meluluskan bagaimana kemudian kita menyangkali diri. Lalu muncullah pertanyaan serius. Mau apa lagi? Itu sebab kalau kita pikir kita belajar, kita sudah selesai. Apalagi belajar sedikit, sungguh memalukan. Tidak akan pernah. Lalu bagaimana biar selesai? Itulah hebatnya. Di dalam perjalanan yang dilakukan para murid. Kebangkitan Kristus mengulang kembali. Sehingga anugerah dinyatakan dan diberikan. Roh Kudus membuat mereka berani dan luar biasa. Pertemuan pribadi membuat penyangkalan diri itu berhasil. Tanpa pertemuan pribadi, usaha segigi apapun tidak akan membawa kita pada penyangkalan diri. Sehingga penyangkalan diri bukanlah kehebatan saudara menyangkali diri. Untuk tidak mau ini, tidak mau itu, pergi ke gua, pergi ke gunung, puasa dan segala macam. No, gak akan pernah. Penyangkalan diri hanya mungkin ketika kita belajar untuk memahami kasih karunia yang besar yang dihidupkan dalam diri kita. Dan kasih karunia itu hanya mungkin ketika kita tidak ada. Dalam ketiadaanlah dia ada. Saudara-saudaraku, seorang pemikir besar, Confucius, 2500 tahun yang lampau atau lebih dari 500 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini. Ia mengajarkan satu pemahaman filosofi yang sangat dalam dan sangat Kristiani. Ada yang tiada. Confucius berkata, lihatlah yang tiada tapi ada. Tapi yang ada itu tiada. Kau harus bijak untuk mengerti. Hai murid-muridku. Kalau kau lihat yang ada itu ada. Itu penglihatan orang biasa. Lihat yang tiada itu ada. Itulah orang yang belajar kehidupan. Apa yang disebutkan Confucius? Dia berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ketika kita masuk ke ruangan, kita akan komentar. Kalau kita diminta komentar, pasti apa yang terlihat, bukan? Ada kursi, ada ini, ada semua kita komentar. Entah ruangnya, entah desainnya, entah apa. Plus minus lah di situ komentar kita. Nyaris sedikit orang berpikir. Yang tiada. Apa yang tiada? Ruang kosong. Ruang kosong ada? Ya enggak ada dong. Tapi kalau ruang kosong tidak ada, maka yang ada juga tidak ada. Karena ruang kosong ada, baru yang ada bisa ada. Di ruang kosong kursi bisa masuk. Dia tidak bisa masuk di ruang isi. Sehingga ruangan memerlukan kebesaran jiwa untuk tiada. Dan tidak ada yang menghargainya. Dekorasi dan lain-lain yang diperhatikan orang. Itu hidup. Saya berpikir selalu Confucius bukan Kristen. Tetapi pemikirannya begitu dalamnya. Karena muncul persoalan kedua, bagaimana kemudian kita bisa berjiwa besar seperti sebuah ruang kosong itu. Yang nothing itu. Sehingga ketika diisi orang tidak berterima kasih kepada orang kosong. Tapi syukur ada kursi bisa duduk. Syukur ada pajangan yang manis. Syukur ada fasilitas-fasilitas. Itu yang kita ributkan. Kita tidak pernah melihat ruang kosong yang rela diisi dan dilupakan. Ada yang tiada. Sebuah roda dinikmati tiap orang. Tapi lupa, roda tidak berbakti. Roda tidak bernilai. Kalau tidak ada ruang kosong, tempat as untuk masuk dan memegang roda itu. Ruang kosong yang diabaikan, itu yang paling penting. Karena itu yang paling menentukan. Dalam analogi filosofi yang disampaikan oleh Confucius, maka kalau kita menyorot ke depan, seharusnya kita malu sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan kebesaran berpikir seperti itu untuk memahami keimanan kita? Puji Tuhan. 500 tahun sesudah Konghucu, Paulus memberikan jawaban yang besar. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada yang tiada, maka dia bertanya, di ruang yang tiada, ketika sesuatu ada, apakah yang ada? Itu menjadi pertanyaan serius. Kalau yang ada itu kursi, kalau yang ada itu sesuatu, kalau yang ada cuma nilai, bingkai itu. Paulus memberi makna, yang ada di tiada, itu Kristus. Konghucu pernah berbicara kepada murid-muridnya ketika ditanya tentang kematian. Muridku, hidup pun belum selesai kita pelajari. Kenapa engkau tanya kematian? Paulus menjawab, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tidakkah dia melompat jauh, saudara? Bukan saja melewati Konghucu yang memang ada di belakang zamannya, tetapi dia sudah mengantisipasi masa kini dan menggugurkan seluruh pendapat modern yang muncul di kemudian hari. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa bangganya menjadi orang Kristen, betapa bangganya punya Alkitab. Tetapi sayang, berapa banyak orang yang bangga dan menemukan mutiara yang besar itu. Ada yang tiada. Itulah penyangkalan diri, sehingga Kristus ada di dalam kita. Akan semakin nyata Kristus ketika kita semakin tidak nyata. Akan penuh dia ketika kita tiada. Relakah kita dikikis satu demi satu? Kebanggaan kita, kepuasan kita, harga diri kita yang kita bangun dengan cara yang salah. Relakah kita menjadi tiada supaya dia ada di dalam hidup kita? Ini pergumulan serius yang harus kita perkelahkan. Yang harus kita perjuangkan. Bagaimana berkelahi dan bergumul di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tiada adalah sebuah kehormatan yang bernilai tinggi yang harusnya kita capai. Tapi ingat, untuk menjadi ada di dalam ketiadaan, hidup kita mesti dicopoti satu-satu. Hei, pelayanan ini bukan soal kau siapa. Masa aku terus yang melayani yang lain gak mau? Kalimat itu berhentikan. Yang lain boleh pergi dan lari, bahkan berpesta. Tetap kau di situ dalam penderitaan yang susah. Kalaupun itu menderita dan terbakar, jangan pernah tinggalkan itu. Kecuali memang kau bukan pelayannya. Yang lain tidak mengerjakan tugasnya, hanya aku. Stop kalimat itu. Kau tidak berhak menggugat itu. Kerjaan 10 orang tertumpuk pada bahumu. Kerjakan. Karena lebih dari 10 kesalahanmu sudah dibereskannya. Kalau memang kau pelayannya. Comot, comot, comot. Aku tidak suka ini, aku tidak suka ini. Tidak ada tidak suka. Belajar. Kau harus menyukai semuanya. Untuk melayani dia. Untuk melengkapi dia. Saya mengajar. Saya bangun falsafah saya. Jangan pernah mengajar kalau tidak berani belajar. Guru-guru sudah mengkhianati. Dosen-dosen sudah mengkhianati panggilannya. Ketika dia mengajar ulang dari tahun ke tahun. Hal yang sama. Tapi tidak berkembang dalam hidupnya. Guru-guru, dosen-dosen pengkhianat. Kalau dia mengabaikan berbagai pertanyaan dan tidak berani berdebat untuk menguji logikanya. Seharusnya tiap guru rela terkoreksi, baru jadi guru yang hebat dan melahirkan murid yang hebat. Seharusnya tiap guru terus beregenerasi dalam sepanjang tahun pengajarannya dan dia semakin mendalam dan luar biasa. Itulah guru. Orang yang berani mengajar harus berani belajar. Tidak berani belajar, jangan pernah mengajar. Pengkhianat. Orang yang berani melayani harus berani menyangkal diri. Tidak berani menyangkal diri, jangan pernah melayani. Pilih hidupmu daripada tanggung-tanggung. Suam-suam kuku tau dimuntahkan. Lebih bagus nikmati dunia ini. Berdosalah sepuasmu. Tau neraka sudah pasti. Tapi kalau kau mau ke surga, jangan pernah beli tiket murah. Karena memang tidak ada. Sangkal dirimu mahal, yes. Ayo kita berkelahi. Saya selalu ingatkan musuh paling besar kita, diri kita. Copot, copot, copot. Semakin terhilang kita, semakin nyata Kristus di hidup kita. Kristus ada di ketiadaan diri kita. Itulah Kristen. Tidak terlalu penting berapa ukiran karya yang kita kerjakan. Karena toh akhirnya, kalau kita mau menyadari, itu pun kemurahan Tuhan. Tidak ada yang terlalu hebat dikerjakan tangan ini. Karena itu jangan pernah hitung apa yang kita kerjakan. Kalau mau berhitung, hitunglah apa yang belum kau lakukan. Itu pantas untuk kau pikirkan. Jangan pernah hitung keringatmu yang jatuh untuk melayani dia. Hitunglah, mungkin masih ada keringatmu yang sisa, yang patut kau tumpahkan untuk mengerjakan pekerjaannya. Baru kita bisa melakukan itu, saudara. Ayo kita semangati diri kita. Aku, bukan aku, tapi Kristus di dalam aku. Sangkal dirimu, copot semuanya, lepaskan. Sehingga pengabaian diri menjadi peningkatan diri. Mau naik, turunlah. Mau bahagia, menderitalah. Mau mulia, hinalah. Itulah perjalanan seorang anak Tuhan. Berbalik arah dengan dunia. Itu sebab tidak menyenangkan. Dunia majority menuju ke arah utara. Kita sendirian ke selatan. Semakin panjang kita berjalan, semakin jauh kita terpisah. Semakin panjang lagi kita berjalan, semakin terasa sendirian. Karena semua orang ke utara, kita selatan. Terasa gila dan makin gila karena tidak terterima dunia. Semakin gila, tambah gila karena semakin sendirian. Kalau kau tidak suka, tidak mungkin kita bisa bersama dengan dia. Dunia memang membenci aku, itu kata Yesus. Dunia menolak aku, itu kata dia. Ia datang pada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, bahkan menyalibkannya. Di mana kita ada? Perlu pertandingan serius. Dan saya harus berkata dari mimbar ini, bukan urusan gampang. Saya harus jujur sejujur-jujurnya. Tiap kali mau melayani Tuhan, tiap kali saya pikir saya sudah mengerti, ternyata payah dan gagal. Minggu lalu saya sharing banyak. Saya pikir ini hebat, saya pikir jago. Aduh Tuhan, ampun. Bodohnya, payahnya. Kapan aku lulus? Aku tak tahu. Hanya tidak lagi kupikirkan kapan aku lulus. Mulai bergeser lagi. Jadi tiap kali pikiran kita direkonstruksi terus oleh kebenaran itu. Digugurkan lagi, belajar. Tapi makin kucintai kebenaran itu, makin gentar batinku. Sulit saya mencintai sepenuhnya firman itu. Sulit bagi saya menyukai penuh firman itu. Sulit bagi saya mentaati penuh apa yang Tuhan ajarkan. Sulit. Karena dia bilang, kalau orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Bagi saya itu konyol. Orang tidak akan belajar banyak. Dia bicara keberanian dalam menegakkan kebenaran. Tuakan musuhmu. Berkati mereka. Bagi saya ini kelewatan. Karena tiap orang salah. Kalau jalannya mulus, ia tidak pernah belajar. Itu yang ku tahu. Kehancuran akan membuat orang belajar. Itu yang aku suka. Dengan alasan supaya dia kembali ke jalannya. Tapi kemudian kadang pikir lagi, mau ngomong apa ya? Kristus mau berbeda. Kadang-kadang semangat kita hilang kalau ngeliat orang yang gak beres itu malah lempeng jalannya. Oh Tuhan, ini keajaranmu itu. Berapa beratnya itu? Berapa sulitnya itu? Mungkin kita suka Alkitab, suka ayat pilihan kita. Minta padamu diberikan, ketuk dibuka, cari ketemu, itu kita suka. Sampai yang lain kita abaikan. Kita perkosa Alkitab, kita pelintir Alkitab untuk kepentingan diri kita. Betapa jahatnya gereja. Padahal ada kata kunci, tidak berhak engkau meminta apapun. Kalau engkau tidak hidup oleh firman itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan dicukupkannya bagimu. Hai kau orang-orang yang menyebut diri percaya. Kenapa kau khawatir hidupmu? Urusan hari ini cukup hari ini. Esok itu bisnis Tuhan bagimu. Tapi kita tidak cukup hanya khawatir hari ini. Hari esok, tapi tahun depan sampai mau mati pun kita sudah pikirkan. Kuburan sudah pesan apa belum dan lain-lain dan lain-lain. Begitu repotnya kita. Sayang, untuk hidup ini kita terlalu repot. Tapi untuk melayani dia, kita tidak mau repot. Mari kita rubah paradigma kita. Makin memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lagi-lagi melucuti diri, dan melucuti diri. Saya suka ketika dia mengajar kita berdoa. Kalau kau mau meminta, katakanlah. Bapa-Ku yang di surga, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Dia tidak membuka ruang untuk ambisi diri, meminta makan, pilihan diri. Dia membatasi dan berkata, makanmu pun kemurahanku. Aku akan memberikan apa yang kupikir cukup bagimu, bukan apa yang kau mau. Bayangkan itu. Pikirkan itu mendalam. Dan Yesus pun mengajar kita. Kau mau meminta apa saja pun, mungkin kau salah. Karena itu katakanlah, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Enggak ada ambisi di sana. Pengabdian diri, penyerahan total. Perhatikan doa-doa kita. Coba kita selesai berdoa, duduk, diam, pikir ulang lagi yang kita doakan. Kalau perlu rekam doamu. Dan engkau akan menemukan doa itu tentang dirimu, tentang diriku, tentang kita. Tentang penyangkalan diri kita. Tetapi, kalaupun kita sudah menyangkal diri dalam konteks kata, kalaupun kita sudah menyangkal diri dalam konteks doa, jangan dulu bangga. Karena dia berkata, sangkal dirimu, pikul salimu. Hidupku bukan aku, hidupku Kristus. Paulus berkata, kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus mengikuti kami. Saya suka kalimat itu, tapi saya tidak suka bau kematian itu. Bau kematiannya yang mengikuti, bagaimana enaknya? Itu kepahitan, kegetiran, penderitaan. Ingat, tidak ada satu alasan apapun yang pantas bagi kita untuk meninggalkan pelayanan. Tidak ada satu alasan apapun yang pantas bagi kita. Jangankan meninggalkan, undur dari pelayanan. Tidak ada satu alasan apapun yang pantas. Tapi berapa banyak kita melakukan? Karena kita rasa kita pantas. Tahukah engkau pada saat itu, engkau sudah membuat Kristus tidak pantas. Berkelahilah dengan dirimu dan Yesus, bukan orang di sekitarmu. Ya. Ketika dikatakan beribu-ribu orang rebah, aku akan tetap berdiri tegak. Orang Kristen nyanyinya senang setengah mati. Saya bilang ngomong kosong itu. Beribu-ribu rebah, aku salah satunya. Itu ayat yang pas buat kita. Karena kita selalu melarikan diri, bukan? Dalam pelayanan itu. Kalau orang lari, mestinya kita tidak. Itu baru ayat itu cocok. Dan kalau seperti ini orang Kristen, wow. Pengaruh kehadiran gereja akan terasa sangat luar biasa dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Cahaya gereja itu akan begitu bersinarnya dan terasa amat sangat luar biasa mulia. Bergumulah dengan apa yang kau tahu dan apa kau bisa. Kalau Tuhan menambahkan kepada kita kemampuan, pengetahuan, bertanggung jawablah. Kalau kita punya kapasitas, isilah. Sekalipun menjadi kesulitan yang luar biasa. Kalau tangki kita isi, lalu waktu tangki kosong kita enak jalan. Tambah isi, tambah berat, bukan? Makin full, makin berat. Tapi itulah pelayanan sebetulnya. Kerjakan apa yang kau bisa. Karena itu jujur pada dirimu. Itu sebab kalau aku berhitung dengan diriku, masih banyak kelalaianku. Saya lagi berkelahi terus. Tahun ini agak saya pacung. Berbagai buku-buku saya coba, mulailah tim edit kerja lagi. Mulai kerjakan lagi. Uber. Bikin terus. Pikirkan ini, pikirkan itu. Capek. Yes. Tapi selagi aku bernapas, selagi aku hidup. Karena akan tiba mati. Aku tidak bisa melakukan apapun. Kenapa tidak aku lakukan selagi aku hidup? Kalau bisa 10, lakukan 10. Kalau 12, lakukan 12. Karena dia bilang, 5 harus jadi 10. 2 jadi 4. 1 tetap 1, dia marah. Bahkan yang ada padamu akan diambilnya. Jadi kalau kita memenuhi apa yang diberikan, maka kita sedang berjalan. Sudah pikul salib? Belum. Karena kau baru lakukan apa yang dia mau. Tetapi harus ada tahap berikut apa? Ketika kau layani dia, dia biarkan kau sakit di sana. Karena apa yang disuruhnya, itulah salib. Maka kau akan tetap di situ. Yesus harus memikul pergumulan yang berat itu. Kalau boleh, cawan ini lepas. Karena terlalu berat diminumnya cawan, terpisah dari Bapanya. Kita melayani tadi, sudah lakukan semua, ironis, gak dihargai orang. Orang kan selalu melihat apa yang lemah dan kurang pada dirimu. sedikit di kolong langit ini orang yang bisa melihat apa kelebihanmu. Tapi kalau semua orang melihat kelebihanmu terus-menerus, itu pun bahaya. Tapi kalau semua orang melihat terus-menerus kelemahanmu, kau pun kecewa. Karena itu, hidup yang pasti tidak pernah ada di kolong langit ini. Pikullah salibmu. Kalau begitu, apakah enaknya ikut Tuhan, saudara-saudaraku? Nikmat mengikut Tuhan adalah penghargaan yang hebat ketika diizinkannya kita mengikuti jalan salibnya. Kebahagiaan, keunggulan yang luar biasa dalam kehidupan adalah ketika Tuhan mengizinkan kita memikul salibnya. Tidak ada yang lebih terhormat daripada itu. Kami bersyukur, kata Paulus, karena boleh menderita untuk dia. Saya selalu kalau suka baca Alkitab, saya pikirin rasul pada maniak semua. Gila betul. Masa gak ada ruang kita mau jadi enak? Tetapi ternyata, kerelaan memikul salib, keberanian menyangkal diri, itulah kebahagiaan. Saya kasih tahu begini, kalau kita sudah tidak terlalu terikat pada nomor-nomoran, hebat-hebatan, gagah-gagahan, saya rasa apapun yang kita punya, kita sudah oke ya. Thanks God, justru kita menderita sengsara karena berlomba dengan sekitar kita. Dia beli A, aku mesti beli B. Dia beli C, aku mesti beli D. Terus kita berkompetisi gila, gak tahu siapa lawan kita. Semua menjadi pacuan yang gila luar biasa. Gak tahu kita mau kemana. Berapa kali kita makan dalam satu hari? Berapa kali snack yang kita butuhkan? Berapa biaya yang kita perlukan? Berapa yang kita punyai untuk itu? Ketika banyak lebihnya, untuk apa kita pakai? Menambah comfort zone kita, kenikmatan hidup kita. Kita tidak pakai itu menambah amunisi pelayanan kita. Ayo berkelahi, pikirkan itu. Itu yang mesti kita lakoni dalam hidup kita, saudaraku. Kita berurusan dengan dia, Tuhan yang menciptakan kita. Sangkal dirimu, pikul salibmu, sehingga aku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku hidup hanya beriman kepada anak Allah itu. Kulakukan apa yang dia mau, karena itulah hidupku. Kehormatanku adalah boleh memikul salibnya. Kebahagiaanku adalah boleh merasakan apa yang dirasakannya. Itu sebab di dalam jeritannya, ketika Petrus dalam tradisi gereja mati tersalib, kepala di bawah, kaki di atas. Apa kata Petrus? Aku tidak layak mati seperti ini. Terlalu mulia. Gila betul. Tersalib kepala di bawah, terlalu mulia. Sementara kita semua selalu berdoa supaya mati dalam ketenangan yang luar biasa. Mati kebetulan lagi tidur dan tidak bangun. Mati supaya disambut orang dan seterusnya. Itu yang kita mimpikan. Bahkan nisan yang sebetulnya sudah tidak ada guna. Karena cuma batu putih yang tercelah. Itu pun kita mau buat dari bahan yang paling mahal luar biasa. Pada waktu saya pergi ke pemakaman dari seorang rekan, orang tuanya meninggal. Lalu dia tunjukkan, ini si Anu. Si Anu di sini, Pak. Nah, yang mana kuburannya? Yang itu. Loh, ini pagarnya mana? Loh, gede banget ya. 3.000 meter, Pak. 3.000 meter untuk dia sendiri. Emang dia mau bangun main golf? Buat apa? Saya juga gak ngerti. Bahkan sudah mati pun, kita masih berusaha sombong dalam tanda petik. Mungkin kita bilang, kan bukan yang mati, Pak, itu kan keluarganya. Kau pikir dia meninggalkan, apa yang ditinggalkannya untuk apa? Kristenkah kita? Kita ketika kita tidak berani belajar, cukup. Belajar baik-baik. Kerjalah gigi. Rezeki datang limpah, puji Tuhan. Tapi itu bukan untuk kau simpan. Layani dia. Dia beri kesempatan, berarti kita melayani lebih banyak lagi dengan banyak rezeki yang dikasihnya. Saya selalu memahami apa yang Tuhan berikan pada saya adalah kesempatan untuk melayani dia. Karena itu kalau semakin banyak yang diberikannya, semakin terasa beban itu berat. Karena harus semakin banyak lagi saya melayani dia. Tapi waktu semakin banyak saya melayani dia dalam komitmen yang dipenuhi, heran yang saya pikir berat, ternyata enggak tuh. Tapi ada yang terkikis di sana. Ada yang dibuang dari sana. Hidup ini semakin dibentuk. Wawasan pikir kita makin diluruskan. Memahami apa itu pelayanan. kadangkala tampaknya keblinger, kelewat jauh, terlalu idealis. Sampai ada satu orang mengomentari khotbah saya. Bilanglah sama Pak Bigman, kita ini kan masih tinggal di dunia. Emangnya gak perlu makan, gak perlu uang. Ironisnya, yang mengomentari saya justru pendeta. Karena sering dengar saya khotbah, baik di radio, di televisi. Saya waktu disampaikan, saya senyum kecut. Saya senyum karena saya pikir sudah biasa. Tapi jadi kecut karena yang ngomong pendeta. Loh, yang bilang kita gak perlu uang siapa? Tapi kalau saya boleh tanya, mana lebih perlu, Yesus apa uang? Halo? Apakah Yesus bisa memberimu uang? Kenapa tidak? Layanilah dia, biar dia mengurus hidupmu. Apa kau takutkan? Biar dia mengurus hidup kita, apa yang kau ngerikan? Izinkan saya mungkin berulang kali harus berkata. Saya sekarang diuber-uber sama satu teman lagi. Pak, you udah check up. Karena gara-gara dokter Singapura bilang, ini ada curiga, you mesti di kateter. Saya pulang ke Jakarta, konsul yang Jakarta bilang, di EKG lah, kayaknya gak ada mesti kateter. Mereka telepon-teleponan. Lalu saya tanya, mestinya saya di kateter gak? Ya rasa gini enggak, rasa sesak enggak. Ya, saya pikir gak usah. Ya tapi saya mesti akan balik lagi bulan Mei. Ya, sesudah mereka diskusi, saya bilang, tolong diskusi lagi, nanti saya kadang balik nih, kateter apa enggak, saya enggak tahu, akan di EKG lagi, akan dites lagi, di eko lagi. Tapi yang satu udah bilang, Pak, kapan you di kateter? Kapan you di kateter? Kapan you di kateter? Tolong segera, Pak. Jangan ditunda-tunda. Saya malah ditegur. Yang nanya ini, yang biayain. Saya selalu berobat ke Singapura, saya enggak punya uang cukup untuk itu. Saya pergi ke Singapura bukan karena saya punya pundi-pundi yang cukup. Ada yang meminta saya untuk pergi. Dan saya anggap itu kemurahan Tuhan. Kalau gak pergi, ya memang Tuhan gak mau saya pergi. Apa yang gak bisa dipakai Tuhan? Jangankan dokter, asisten dokter pun bisa menolong aku kalau itu Tuhan mau. Tukang urut pun kalau memegang aku dan Tuhan bilang sembuh, ya sembuh juga. Urusan dia itu. Bukan urusan dokter siapa yang menangannya. Tapi kalau bisa dikasihnya dan ku nikmat, ya terima kasih. It's not my business. Maka saya akan berdiri berkata, siapa bilang uang lebih penting dari Yesus? Siapa bilang kita hidup perlu uang? No! Kita hidup perlu Kristus. Dan dia akan mencukupkan kita dengan caranya. Buat apa kau mempertahankan nyawamu? Kalau engkau akan kehilangannya. Tapi belajarlah kehilangan nyawamu. Karena engkau akan mendapatkannya. Aku akan memberikan hidup kepada orang yang mau hilang hidupnya. Memang pemikiran ini lagi-lagi, saya juga sangat ngerti kok kalau orang gak suka. Karena dulu pun saya gak suka. Sekarang pun saya belum suka-suka banget. Masih belajar suka. Betul kaki saya makin melangkah mendekati rasa kesukaan itu. Tapi harus kukatakan aku belum seperti para rasul itu. Masih ada sisi-sisi lain. Yang kadang kupikir mestinya begini nih. Mestinya begini nih. Tentang diriku ini. Maka kupikir aduh kacau. Mestinya aku seperti rasul. Itu sebab saya selalu jengkel dengan diri saya. 10 ku pelajari, 10 pengetahuanku terus bertambah dalam mengiring Tuhan. Tapi heran, perubahan hidupku 3, 4, 5 udah bagus itu. Jadi pertambahannya cepat setengah mati, kok perubahannya lelet setengah mati. Saya kesel. Lalu dalam dialog pribadi aku suka membela diri, ya Tuhan kau tahulah. Minimum kan aku lebih baik dari kemarin. Tapi kan dia kasih tahu aku banyak, mestinya aku gak boleh stop dong. Jadi aku keteteran juga dengan berkatnya dia. Karena dia menuntutku terlalu banyak. Kadang aku juga kurang suka. Tapi aku tahu itu betul. Pikirkanlah perkelahian dalam diri kita ini. Saya harap itu hidup dalam pergumulanmu, saudaraku. Kalau kalian tanya saya pendeta baik apa enggak. Demi Tuhan yang hidup, aku bukan pendeta yang baik. Dari apa yang ku tahu. Dari Alkitab yang ku baca. Dan aku akan bergumul seumur hidupku. Entah kapan pencapaian itu. Tapi yang aku tahu, mesti kulakukan apa yang dikatakan Alkitab yang kupelajari dan aku dicerahkannya, aku mengerti kebenaran itu. Tapi aku belum berani ke situ. Itu sebab aku berkata, aku kurang baik. Kalau kau bandingkan hidupku dengan dulu, lebih baik dari dulu. Tapi bukan itu bisnisku. Bisnisku adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi susah ya. Sehingga saya gak mau kasih ruang untuk ngeliat ke belakang, nanti saya akan besar kepala. Lalu lihat ke depan, kecil melulu rasanya. Ini gimana nih? Ya tergantung. Kalau dosa itu lagi datang, ya ngeliat ke belakang. Ceritalah soal belakang. Sedikit banggalah. Kalau lagi lempang, lihat ke depan, baru kaget. Berat ya? Tapi saya rindu kita masuk ke situ. Biar kita dicobek-cobek, dibabak belurin. Memang itu hidup kita. Saya angkat diri, pikul salib, dipantek kita sama dia. Itu sebab lebih sukalah berdoa. Cabik-cabik kami Tuhan, cambuk kami. Kalau kami salah. Rindulah engkau ada di pelukan Tuhan. Sekalipun untuk itu Tuhan menamparmu. Lebih bagus itu. Daripada kita sehat mulus, tapi jauh dari dia. Biar Tuhan menghardik kita. Supaya dia berbelas kasihan menghajar kita. Sehingga kita tetap di jalannya. Saya lebih suka itu. Emang Bapak kalau dipukul Tuhan suka? Jujur, lagi-lagi saya harus bilang, gak suka. Seenaknya, sebagusnya, gak ada itu. Tapi aku pun tidak bisa memohongi batin ini. Saya manusia yang memang harus dipaksa. Saya pernah taat pada apa kehendak Tuhan. Dan saya bersyukur. Tapi yang saya harus jujur ya, waktu saya taat betul lakukan apa yang dia mau, karena saya dipaksanya taat, sudah gak ada pilihan lain. Baru waktu saya bisa, lewat juga tuh ya. Karena gak ada pilihan lain, jadi mesti terobos begitu ya. Hanya lewat, baru saya pikir, aduh Tuhan, thank you, aku taat. Tapi thank you juga, kau ajari aku. Dalam ketaatanku ada kebodohanku, karena aku terpaksa sebetulnya taat. Dipepetnya, itu sebab saya selalu suka berdoa. Kalau kau lihat aku belum taat, paksa aku Tuhan. Saya takut masuk, sekalipun sudah pernah pengalaman. Tapi saya tidak mau terulang. Gak enak juga. Padahal lewat loh. Ironis ya. Jadi kalau kalian mau bertanya teori sama saya, mau berdebat apapun saya bisa jawab. Tapi kalau kalian bilang, Bapak udah tahu semua lolos dong, Pak, enak dong. Batinku menjerit. Tiap kali ku baca pergumulan Paulus, tiap kali ku lihat dan tiap kali aku harus terkagum-kagum betapa hebatnya Rasul satu ini. Luar biasa sekali. Tapi herannya, dalam keluar biasaannya Tuhan beri dia hadiah. Duri saudara-saudara. Lain sama yang kubayangkan. Mestinya kalau kita juara dapat piala dong. Bukan duri. Petrus diberi piala. Kematian tersalib. Apa ini? Sehingga dalam dialog. Sesudah kebangkitan gembalakanlah domba-dombaku. Dan Paulus bilang yes. Sampai dia menangis karena Yesus mengulang 3 kali. Ujungnya Yesus bilang apa? Dia ceritakan tentang kematian Petrus. Muda kau pergi kemana kau mau. Sudah tua kau akan dibawa orang dan kau tidak berdaya menolaknya. Alkitab bilang, Yesus bicara bagaimana cara Petrus mati. Ya ampun, gembalakan domba-dombaku. Bagus dong. Dapatkanlah hadiahmu. Itulah kematian. Apa itu? Salib. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Anugerah kah itu? Yes. Itulah yang disebut anugerah. Salib itu. Boleh memikul salib. Jangan berhenti melayani dia. Semangati dirimu. Naikkan terus kualitas pelayananmu. Berkelahi dengan dirimu. Lari. Dan lakukan yang terbaik itu. Hidup yang kuhidupi adalah iman kepada anak Allah. Yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu sebab. Aku tak boleh mempertahankan hidupku untukku, tapi hidupku untuk dia. Aku bukan aku. Aku tiada supaya dia ada. Aku bukan aku. Kristus di dalamku. Ketika aku lihat di dalam cermin, ini bukan Yesus. Biarlah aku marah pada diriku. Itulah kita. Karena jangan pernah puas. Apa yang kau kerjakan dalam pelayanan? No. Tapi belajarlah puas. Pada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jangan hitung apa yang sudah kau kerjakan. Tapi hitung apa yang belum kau lakukan. Itu hidup kita. Kalau mau berhitung, hitung apa yang belum kau kerjakan. Yang sesungguhnya bisa. Supaya kau tahu betapa kurangnya yang kita kerjakan. Kalau mau puas, jangan puas apa yang kau lakukan. Puas pada berkat yang diberikan. Jangan pernah puas pada apa yang kau kerjakan. Kerjakan lagi apapun yang dia berikan. Sengaja kau mencari, kau tidak akan menemukan. Tapi jangan sampai dia beri, engkau melarikan diri. Engkau akan kecewa dalam hidupmu. Selamat untuk berjalan mengiring dia. Tapi ingat, kita jalan berbalik arah. Makin terpisah dengan dunia. Makin panjang perjalanan. Makin sepi sekitar kita. Makin jauh kita, makin dekat ke tujuan. Makin senyap di sekitar kita. Tak banyak orang. Lu kemarin gereja penuh. Yes, banyak dipanggil. Kenapa tinggal dikit? Ya, sedikit yang dipilih. Jalan ini berat. Tidak, karena dia yang menyertai. Terhormatlah kita. Karena bagaikan dia jalan menuju kayu salib bukit Golgota. Orang mengolok-olok dia. Ada yang menangisinya. Tapi dia katakan apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Kemenangan adalah penyangkalan diri. Kemuliaan adalah kerelaan terhina di dalam kehidupan. Di kematian, kita akan menemukan kesejatian, kekekalan. Kesanalah kaki kita melangkah dan berkata, ya Kristus Tuhanku, hidupku bukan aku lagi, tapi engkau di dalam aku. Aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Dan aku tidak punya alasan mempertahankan diriku untuk hidupku. Selamat memasuki jalan yang sesungguhnya. Menakutkan, ya. Mengerikan sangat. Haruskah ke sana? Tidak ada pilihan lain. Jangan berbasa-basi bergereja. Jangan cari gereja yang menyenangkan telingamu. Engkau telah penipu-penipu rohani dalam hidupmu. Siapapun yang pergi ke satu tempat hanya cocok untuk telinganya. Demi Tuhan yang hidup dari sini aku bicara. Celakalah engkau. Karena kalau yang dikatakan Paulus, orang hanya akan mencari apa yang menyenangkan kupingnya. Carilah apa yang benar yang diajarkan Alkitab. Percuma kita memakai lapisan-lapisan baju yang bernama persekutuan, PA, gereja, omong kosong itu. Jangan kau pikir Tuhan akan kagum. Malaikat pun tidak. Kalau orang berkata, wah dia aktif luar biasa. Jangan bangga. Karena mungkin namamu belum tercatat di sana. Karena namamu terlalu banyak tercatat di dunia. Hati-hati. Pikirkan baik-baik. Saya harap muncul dari anak-anak kita. Muncul dari kita. Generasi yang takut Tuhan. Itu rinduku. Itu batinku. Biarlah panggilan kehambaan yang Tuhan berikan. Bukan hanya berhenti pada seorang pendeta. Tapi pada tiap umat. Sehingga kita sama-sama akan memainkan peran kita. Berkelahi dengan dunia ini. Selamat datang di ketiadaan. Selamat untuk menjadi tiada. Selamat menyangkal diri. Selamat memikul salib. Semoga di sana kita menemukan diri yang sejati. Diri yang bukan diri. Tapi Kristus yang menghidupi diri. Salib yang mengerikan, menakutkan, tapi ternyata kehormatan yang menyenangkan. Bukan pada rasa lidah, bukan pada sebuah kebanggaan, tapi kepuasan di batin karena merasakan kehormatan, kasih sayang Kristus Tuhan yang mati untuk kita, tersalib untuk kita. Amen.